شوف 14 دقيقة والله. شوف ناصر بس بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Semoga apa yang kita bahas dalam waktu-waktu ini semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kita yang mendengar atau kami yang menyampaikan, ya, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kiranya semua kru dari Radio Republik Indonesia ini dicatat Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang kita lakukan ini sebagai amal kebajikan dan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar rahimakumullah, pada hari ini kita masih pada surah Al-Kahfi, surah yang ke-18 ayat ke-41. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka sekali-kali kamu tidak dapat menemukannya lagi. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini memiliki kaitan yang begitu erat dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Jika ayat sebelumnya menjelaskan bahwa Allah yang menurunkan hujan dari langit dan menurunkan petir, dan begitu juga Allah yang menghidupkan tumbuh-tumbuhan, dan Allah juga yang membuat di suatu tempat itu menjadi kering. Kalau kita berjalan ke Timur Tengah, sungguh sangat menarik, karena ternyata di Timur Tengah itu juga terdapat sungai-sungai atau lautan, bahkan seperti Laut Merah yang membelah antara Saudi Arabia dan Mesir atau daerah Afrika yang berada di seberangnya. Ya. Namun ternyata di sekitarnya itu terdapat gurun yang begitu tandus. Ya. Subhanallah, ya, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melihat itu terang benderang di depan mata kepala kita. Kita lihat Mesir, walaupun sebahagian dari daerah Mesir itu ada yang subur, tapi tidak semuanya subur, padahal di sana ada Sungai Nil. Artinya apa? Bahwa kesuburan tanah dan kegersangannya itu semuanya itu adalah, ya, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kebun yang kita dapatkan, buahnya yang lebat atau gagalnya panen, itu semuanya adalah karena kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kehebatan atau karena kelalaian kita. Ya. Bisa jadi karena kecerdasan kita, tapi itu adalah sebahagian kecil. Boleh jadi itu karena kelalaian kita kalau gagal panen, tapi itu hanya adalah sebagian, salah satu sebab daripada takdir yang telah ditentukan Allah Subhanahu. Kalau beginilah sudut pandang kita dalam menghadapi apa yang kita alami, saya yakin kita tidak akan pernah stres dalam kehidupan ini. Inilah obat yang sebenarnya, apa itu? Yaitu zikrullah, mengembalikan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakinkan, ya, seperti ucapan yang selalu kita ucapkan ketika kita mendengar ada orang yang meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami berasal dari Allah, kita ini berasal dari Allah, kita ini adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan hanya kepadanya lah kita akan kembali. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyurutkan air ke dalam tanah, artinya tidak ada air di permukaan tanah itu dan tidak ada air yang dapat diserap oleh tumbuh-tumbuhan, maka niscaya tumbuh-tumbuhan itu akan mati. Kalau tumbuh-tumbuhan, rumput-rumputan itu mati, maka tanah itu akan menjadi gersang. Ya. Maka kalau itu sudah terjadi, maka tidak akan dapat manusia mencari air itu ke dalam perut bumi. Saya masih teringat ketika dahulu pernah belajar di Madinah Al-Munawwarah, ketika dibangunnya jalan yang menghubungkan antara Uhud dengan Madinah yang selalu disebut dengan Tariq Uhud, itu dalam tanah yang dikorek itu mencapai hampir 1 kilometer dalamnya. Karena kalau di Arab Saudi itu ada memang jembatan layang atau jalan layang, tapi terkadang tanah itu dikorek ya untuk dijadikan jalan. Kalau kita, tanah dikorek akan keluar air, sehingga tanahnya tidak bisa dikorek karena tanah di kita ini banyak mengandung air. Ketika belajar itu, saya melihat ya tanah itu dikorek bermeter-meter, beratusan meter ke dalam, tapi ternyata tidak ada ya air yang keluar sedikit. Kalaulah itu terjadi di Indonesia, ya kita baru mengorek mungkin hanya setengah meter sudah terdapat air. Inilah subhanallah, maka Allah mengatakan ya, atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka sekali-kali kamu tidak dapat menemukannya lagi. Artinya ketika air itu sudah terserap masuk ke dalam tanah, maka sejauh manapun air itu digali, maka dia tidak akan datang. Inilah suatu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya, yang apa dikatakan Al-Qur'an hari ini masih dapat kita buktikan dengan nyata dalam pandangan dan mata kita. Oleh karena itu, jangan pernah kufur, jangan pernah duakan Allah, jangan berbuat syirik kepada Allah, agar hidup ini berkah dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, di studio telah hadir Al-Ustaz Fajrul Haq MA yang insyaallah akan menambahkan penjelasan terhadap ayat ini. Fadhil Ustaz. Iya, terima kasih kepada Ustaz Ardensa. Ayat yang kita kaji saat ini adalah sebetulnya membahas keyakinan kita akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, agar kita tetap yakin semuanya itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan yang sesungguhnya bukan letaknya pada air, tapi pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan itu, pohon-pohon itu dengan subur, yang mana tanahnya itu adalah tanah tandus, seperti yang kita ketahui di padang pasir sana. Bisa saja kita di Indonesia ini banyak air, tapi tanaman-tanaman itu bukan tumbuh, tapi rusak, hancur begitu setelah Allah tumbuhkan tanaman-tanaman itu. Ini semuanya kalau kita renungkan, semuanya itu terjadi sebetulnya atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang kita kaji saat ini yaitu Allah mengatakan di sini falan tastati'a lahu talaba. Kata-kata lan itu adalah menunjukkan tidak akan pernah kita mendapatkan air itu kembali setelah air itu menyerap ke dalam tanah dan kita tidak tahu kemana larinya air itu. Itu adalah berupa menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa menyerapkan air itu sehingga kita tidak menemukan, seperti yang sudah disampaikan oleh Ustaz Ardiansah tadi, atau Allah Subhanahu wa taala memberikan kita air itu dengan sangat mudahnya yang seperti terjadi di Indonesia ini. Tapi bisa saja Allah datangkan banjir sehingga tanaman-tanaman itu rusak. Maka disinilah perlunya kita meyakini akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Tentunya sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi, banyaklah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kita solusi. Kita mungkin secara ilmuwan itu mungkin akan terjadi kesenjangan, karena kalau ilmuwan atau sains itu membuktikan hal-hal yang sudah pasti yang akan terjadi. Tapi ini yang kita buktikan hal yang abstrak menjadi nyata. Itulah yang banyak terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembangkan Islam. Yang tidak mungkin akan terjadi menang memenangkan peperangan dalam perang Badar yang jumlahnya yang begitu sangat sedikit umat Islam dan begitu banyaknya kaum kafir, tapi itu semuanya kekuasaan Allah juga lah yang berlaku, sehingga Allah memainkan peperangan ini, memainkan peran ini karena atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sedikit manusia bisa menang. Tapi kita sekarang ini begitu banyaknya manusia, begitu banyaknya kerusuhan, begitu banyaknya kita yang kejahatan yang tidak bisa dilanggar, yang tidak bisa dituntaskan, selalu melahirkan lagi. Seperti pemberantasan korupsi terus begitu saja subur dengan tumbuhnya korupsi tersebut. Disebabkan apa? Karena kita tidak mau mengembalikan hal tersebut kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita jauh dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak seakan-akan tidak mengakui kekuasaan Allah tersebut. Kita akui dulu. Bagaimana caranya? Melaksanakan syariat. Bagaimana caranya? Tegakkan syariat tersebut, sehingga nanti kita akan merasakan nikmat yang sesungguhnya, yang tidak hanya sesaat dan tidak hanya orang-orang yang atasan menikmatinya, juga termasuk orang-orang yang bawahan yang akan mendapatkan nikmat ketika kita menjalankan. Tapi itulah yang menjadi problemanya. Seakan-akan kalau seandainya diikut sertakan yang lainnya, maka merasakan kekurangan. Ingat, nikmat yang diberikan Allah itu sangat banyak dan tidak akan pernah kekurangan yang Allah akan berikan kepada kita. Mesti itulah yang kita harus ketahui, karena Allah itu yang maha kuasa dan atas segala sesuatunya. Begitu Ustaz Ardiansa. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, surutnya air atau turunnya hujan itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin boleh jadi ada penemuan-penemuan belakangan ini, tapi semua penemuan itu hanyalah menjelaskan apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Yang kedua, bahwa sebenarnya apa yang kita miliki dan apa yang kita sedang nikmati saat sekarang ini, semuanya itu adalah anugerah kepada Allah. Jadi jangan pernah kita lupa kepada Tuhan pemilik rezeki itu dan yang telah menganugerahkan kepada kita. Mungkin itu saja beberapa catatan penting di akhir daripada pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.